Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Nah, kita sudah mempelajari masalah yang kedua. Dan juga kita telah membaca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Pada matannya di situ ada dua paragraf. Paragraf yang pertama sudah dijelaskan, tersisa paragraf yang kedua. Nah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Qala fa yusma'u lahu wa yuta'u wa in kana fasiqan fi nafsihi. Maka penguasa itu didengar dan ditaati walaupun dia fasik pada dirinya sendiri. Bal wa in jara wa in zalama, bahkan walaupun dia melampaui batas dan melakukan kezaliman. Nah, artinya sudah berefek kepada orang lain. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan ati' taatilah. Ati' taatlah wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka, walaupun penguasa itu mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Ini kan kezaliman dalam hal harta, kezaliman dalam hal fisik. Namun Nabi tetap memerintahkan untuk taat dengan ucapannya ati'. Lianna fi ta'atihi maslahatan arjaha min al-mafsadati allati huwa 'alaiha. Karena menaatinya padanya ada maslahah, kebaikan. Yang kebaikan itu arjaha. Arjaha mamnu' min as-sarf, makanya tidak ditanwin. Dia masuk di sini tabi' ke maslahah, mengikuti maslahah. Lianna fi ta'atihi maslahatan arjaha, maslahah yang lebih kuat, lebih besar, minal mafsadah allati huwa 'alaiha, daripada kerusakan, allati huwa 'alaiha, yang ada padanya. Jadi menaatinya, menaati penguasa yang zalim, zalim kepada rakyatnya, padanya ada maslahat yang lebih besar daripada mafsadah yang penguasa itu melakukannya. Ada mafsadah yang ditimbulkan oleh penguasa yang zalim. Nah, pada kerusakan. Akan tetapi rakyat taat kepada penguasa yang zalim itu maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadat yang ada. Wali anna mafsadatul khuruj 'alaihi a'zamu min mafsadatil baqa'i 'ala ta'atihi wa huwa 'asin. Dan karena kerusakan, memberontak atasnya, memberontak kepadanya, kerusakannya lebih besar daripada kerusakan tetap taat kepadanya. Wa huwa 'asin, walaupun dia ausin, bermaksiat. Nah, jadi kita menimbang maslahat dan mafsadat, atau ketika dihadapkan pada dua mafsadah, kita memilih mafsadah yang terkecil. Jika memang kita tidak bisa keluar darinya, kita memilih mafsadat kerusakan yang terkecil. Lianna fil khuruj 'alaihi, mengapa dikatakan memberontak, tidak taat kepada penguasa, mafsadatnya jauh lebih besar? Karena memberontak padanya safkan lidima, merupakan bentuk menumpahkan darah. Nah, akan terjadi kekacauan. Ya, akan terjadi peperangan antara rakyat dengan penguasa beserta pasukan-pasukannya. dan pertumpahan darah itu tidak diragukan lagi adalah mafsadat yang besar. Waslalan bil amni, dan merusak stabilitas keamanan. Watafriqan lil kalimati, dan memecah persatuan. Ini semua adalah mafsadat, kerusakan-kerusakan yang besar yang ingin kita hindari dengan tetap taat dan mendengar kepada penguasa walaupun dia fasik, bahkan walaupun dia membolimi rakyatnya. Qala wa ma hasala lil ladzina kharaju 'alal umara wa ulatil umur mimma qasahu tarikh. Ini adalah pertanyaan dari Syekh. Pertanyaan agar kita perhatian. Dan apa yang terjadi terhadap orang-orang yang memberontak, melakukan khuruj. Nah, memberontak terhadap para pemimpin, ulatil umur dan penguasa, mimma qassahu at-tarikh, dari yang dikisahkan oleh sejarah. Apa yang terjadi? Jawabannya kerusakan. Pada hasala, apa yang terjadi? Lamma anna nazighatan minasyuzzad, ketika ada nazighatan, suatu kelompok pengganggu. Nazighatan, firqah nazighah, kelompok pengganggu. Minasyuzzad, dari orang-orang yang menyimpang. Fi ahdi Utsmana, di zaman pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, qamu, mereka bangkit, wasyaqqu asal as-sata'ah, dan mematahkan tongkat ketaatan. Yani bangkit memberontak. Wa qatalu amiral mu'minin Utsman, dan mereka telah membunuh pemimpin kaum mukminin, yaitu Utsman radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Ibn Nurayn, yang pemilik dua cahaya, sampai terbunuh. Khalifah, sampai terbunuh. Mada hasala alal mu'minin, apa yang terjadi terhadap kaum mu'minin, minan nakisat, berupa kemunduran, kemunduran, ilal ana, sampai sekarang. Sebabnya, kata beliau, bisababil khuruji ala amiril mu'minina wa qatlih, disebabkan karena memberontak terhadap pemimpin kaum mukminin, dan disebabkan karena membunuhnya. Yang terjadi, kata Syekh, fala yazalul muslimuna yu'anuna minan nakisat al mutawaliyati wal mafasidi. Maka senantiasa kaum muslimin terus mengalami kemunduran-kemunduran yang mutawaliyah, yang terus menerus, dan juga mereka senantiasa mengalami mafasid, kerusakan-kerusakan. Nah, ini akibatnya. Akibat tidak mendengar dan taat kepada penguasa. Wa kadzalika fi haqqi baqiyatil wulati, demikian pula terhadap hak penguasa-penguasa lain yang tersisa. As-sabru ala ta'atihi, wajib sabar taat kepadanya. Wa in kana fihi mafsadatun juz'iyyah, walaupun menaatinya padanya ada kerusakan yang sifatnya juz'iyyah, sifatnya kecil, ya, akhafu, lebih ringan, min mafsadati al-khuruji alaih, daripada kerusakan memberontak kepadanya. Nah, ya, ada mafsadah, kerusakan yang dirasakan, dampak yang dirasakan oleh rakyat ada. Hilangnya mata pencaharian untuk sementara waktu, ya kan, tidak bisa bekerja misalkan. Ada kebijakan yang membuat pedagang-pedagang kaki lima tidak boleh berjualan. Ada mafsadah. Ekonominya menjadi, ya, turun. Nah, tapi untuk sementara waktu, juz'iyah sifatnya kecil, ya lebih ringan daripada kerusakan yang dihasilkan karena memberontak. Falidzalika, maka karena itulah aujaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atahu, Nabi mewajibkan menaatinya malam yakhruj anil Islam, selama dia tidak keluar dari agama Islam. Yakni kefasikannya tidak membuatnya keluar dari Islam. Walau kana fasiqan, walaupun fasik, walau kana zaliman, walaupun zalim. Fasik untuk dirinya sendiri, kezaliman untuk orang lain. Dampaknya terhadap rakyat. Fa innahu yusbaru ala hadhil mafasid al-juz'iyah. Maka kerusakan-kerusakan yang sifatnya kecil ini harus disabari. Ada kerusakan, ada dampak negatif, tetapi harus disabari. Dar'an, dalam rangka menolak lil mafsadatil azimah, menolak mafsadat yang lebih besar. Nah, wartikaba khafi ad-dararain, dan dalam rangka irtikabah mansub, maktuf ke dar'an, dar'an mansub, wartikabah juga mansub, dan dalam rangka melakukan akhafid dararain, dua madarat yang lebih ringan, dalam rangka melakukan salah satu dua madarat yang, atau dalam rangka melakukan madarat yang lebih ringan dari dua madarat, kita dihadapkan kepada dua madarat, tidak bisa lepas darinya, harus memilih salah satunya. Maka kita memilih madarat yang paling ringan. Lidaf'i a'lahuma, untuk menolak madarat yang lebih besar dari dua madarat yang ada. Ini kaidah di garis bawah, dihafalkan. Ini kaidah fiqhiyah. Ya. Melakukan madarat yang lebih ringan dari dua madarat dalam rangka menolak madarat yang lebih besar. Nah, hadza syai'un ma'ruf, ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Wa ma min qaumin kharaju 'ala imamihim, dan tidaklah ada suatu kaum yang memberontak kepada pemimpinnya, illa kanatil mafsadatu fil khuruji 'alaihi, melainkan mafsadat memberontak padanya a'zama. A'zama dinasab, a'zama dinasab, mengapa? Apanya kanat? Kana bagaimana amalannya? Marofa isim, manasab khabar, berarti khabar kanat, ya. A'zama lebih besar min mafsadati, minal mafsadati fi sabri ala ta'atihi, lebih besar daripada mafsadat bersabar di atas taat kepadanya. Ya, taat kepadanya ada mafsadatnya, tapi mafsadatnya kecil. Apa tadi mafsadatnya? Ya mungkin enggak bisa jualan beberapa hari karena PPKM, ya kan? Mafsadat enggak? Mafsadat. Ya pemasukannya jadi berkurang. Mafsadat, tapi kan lebih kecil daripada pertumpahan darah terjadi, tidak bisa aman, mau jualan enggak bisa karena sudah enggak aman. Kedepannya sudah enggak bisa lagi melakukan aktivitas mencari maisha, beribadah pun terganggu, menuntut ilmu juga terganggu kalau sudah tidak aman. Semua kegiatan menjadi tidak bisa berjalan dengan baik. Itu mafsadat yang lebih besar. Mending bersabar. Dan baik bersabar. Karena kalau sudah kacau, ya semua mengambil tindakan, tidak ada lagi penguasa, kacau sudah. Tidak ada lagi yang didengar. Tidak ada lagi yang ditaati. Dalam kitabnya Syekhul Islam kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, bisa ditulis ini sebagai faedah. Dalam kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah karya Syekhul Islam disebutkan situna sanah 60 tahun ma'a imamin jairin bersama penguasa yang zalim. Situna sanah 60 tahun ma'a imamin jair bersama penguasa yang zalim khairun min lailatin wahidatin, lebih baik daripada satu malam bila imamin tambah penguasa. 60 tahun bersama imam yang zalim khairun min lailatin wahidatin, lebih baik daripada satu malam bila imamin tambah imam. Coba satu malam tanpa penguasa yang mengatur, itu akan kacau balau. Masing-masing orang bertindak sesuai dengan ya pemikirannya, pandangannya, akan kacau balau. Nah, bayangkan perbandingannya, 60 tahun dibandingkan satu malam, masih lebih baik ya 60 tahun bersama imam yang zalim daripada tidak ada penguasa sama sekali. Baik, qala wa hadza farqu ma baina ahli jahiliyah, dan ini adalah perbedaan antara orang-orang jahiliyah wa ahli Islam dan orang-orang Islam kaum muslimin fi mas'alati wulatil umur, pada permasalahan terkait penguasa. Ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah, la yarawna ta'ata li wulatil umur, mereka tidak memandang taat kepada penguasa. Wa yarawna dhalika dhillah, dan mereka memandang hal itu adalah kerendahan, kehinaan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh pada matan. Wa ammal Islam, adapun Islam, fa innahu amara bi ta'ati wulati umuril muslimin. Maka Islam memerintahkan agar menaati penguasa kaum muslimin. Wa in kana indahum syai'un min al-fisqi fi anfusihim, walaupun mereka memiliki sesuatu dari kefasikan, yakni ada kefasikan pada dirinya, aw indahum dhulmun linnas, atau bahkan memiliki kezaliman, melakukan kezaliman terhadap orang-orang, yusbaru alaihim, maka kita bersabar, disabari. Mereka disabari, ya, kita bersabar atas mereka. Li'anna fi dzalika masaliha lil muslimin, karena pada perkara itu ada maslahat bagi kaum muslimin. Masaliha tidak ditanwin, mamnu minash-shorf. Nah, lalu mengapa dinasab? Mengapa dinasab? Apanya inna? Isimnya inna, muakhar. Ya. Aslul kalam li'anna masaliha lil muslimin fi dhalik. Ya, fi dhalika khabarnya dikedepankan. Jar majrur, jar wa majrur khabar muqaddam. Karena pada perkara itu ada kebaikan-kebaikan bagi kaum muslimin. Wa fil khuruj 'alaihim madara lil muslimin a'zama minan mufasid, dan memberontak kepada mereka padanya ada madarat, kemudaratan, kejelekan bagi kaum muslimin yang lebih besar daripada mafasid, daripada kerusakan-kerusakan, allati fil baqa'i ala ta'atihim, yang didapatkan dengan tetap taat kepada mereka. Ada mafsadat-mafsadat, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, misalkan kan mafsadatnya kembali kepada rakyat. Ada mafsadatnya. Tapi masih jauh lebih kecil daripada memberontak. Memberontak sudah mafsadatnya lebih besar, sangat besar. Ma'an hirafihim alladhi la yukhrijuhum anil Islam, disertai dengan penyimpangan yang ada pada mereka yang tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Artinya jika penyimpangan itu membuat mereka keluar dari Islam dengan bukti-bukti yang nyata, boleh bagi kita memberontak, tapi dengan syarat memiliki kekuatan. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Indakum minallahi burhan. Kalian memiliki bukti-bukti, ya, tentang kufran bawahan, kekufuran yang nyata yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, punya kekuatan. Jika syarat yang pertama terpenuhi, mereka terbukti kafir dengan itu, ya, bidalail wal barahi, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada, tapi kita gak punya kekuatan, gak bisa memberontak, habis nanti kita. Seperti yang terjadi di Suriah, habis kaum muslimin. Walaupun Bashar Assad sudah difatwakan oleh para ulama, dia kafir dengan An-Nusairiyah, salah satu dari sekte Syiah Rafidhah yang ada di sana. Bahkan dia disembah, para pengikutnya sujud padanya atau sujud pada gambar-gambarnya. Kafir, sekte ini kafir, tapi gak punya kekuatan. Batu versus tank, roket, gimana? Jadi syarat yang kedua tidak terpenuhi, gak boleh bersabar. Sebagaimana bersabarnya Nabi ketika beliau di Makkah, ya, sebelum periode hijrah ke Madinah, Nabi bersabar, tidak ada perlawanan. Kalau sudah punya kekuatan, seperti Nabi sudah punya kekuatan di Madinah, bahkan sudah ada pemerintahan Islam, punya apa namanya, pasukan dan senjata, baru kemudian berjihad dengan jihad syar'i yang Allah perintahkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ma'an syirafi ma'alladhi la yukhrijuhum anil Islam. Kita tetap bersabar bersamaan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, ini digaris bawahi, ya, tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tetap wajib bersabar. Walaupun sekian banyak, ya, penyimpangan, kefasikan, bahkan kezaliman yang kita lihat di hadapan kita, tetap bersabar. Hadin qaidatul azimah, ini merupakan kaidah yang agung, allati jaa bihal islamu, yang Islam datang dengannya, fi hadzal amril azim, pada perkara yang besar ini. Wa amma ahlul jahiliyah kama sabaqa, adapun orang-orang jahiliyah sebagaimana telah lewat, la yarawna in iqada walayatin, mereka tidak memandang berkumpul di bawah suatu kekuasaan. Wala yarawna sam'an wala ta'ah, mereka tidak memandang wajibnya mendengar dan taat. Wa misluhum, kemudian beliau mencontohkan keadaan orang-orang jahiliyah dahulu dengan yang ada di zaman kita sekarang, yaitu al-umamul kafirah, seperti mereka adalah umat-umat kafir al-an yang ada di zaman kita, orang-orang kafir, ya, alladzina yaquluna bil hurriyat, yang mereka memiliki pandangan al-hurriyat, kebebasan, wa demokratiyat, demokrasi. Nah, bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan, apalagi aturan-aturan agama Islam, bebas. Nah, punya prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat bebas menentukan nasib mereka sendiri. Demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpikir, kebebasan mengutarakan pendapat, pokoknya bebas-bebas-bebasnya, bebas berpenampilan, bebas berkeyakinan, bebas bermuamalah, bebas sebebas-bebasnya, enggak ada aturan. tidak diatur oleh agama, tidak diatur oleh penguasa muslim, bebas. Mada takunu mustama'atu mal'ana, bagaimana keadaan masyarakat-masyarakat mereka sekarang? Ini pertanyaan, ya. Kemudian jawabannya kata Syekh Hamajiyah, masyarakat-masyarakat yang liar, penuh dengan kebiadaban, bahimiyah, seperti hewan, qatlun, pembunuhan, wasalbun, perampasan, wafasadu a'radin, rusaknya kehormatan, wasyarrun, kejelekan, wattirabu amnin, tidak stabilitasnya keamanan, tirab, goncang, keamanan goncang, yakni keamanan tidak menjadi stabil. Wahum dua lun kubra, padahal mereka adalah negara-negara besar. Bahkan data menunjukkan bahwa tingkat kriminal terbesar sedunia Amerika Serikat. Enggak aman tingkat kriminal kejahatan berdasarkan data sedunia yang paling besar di Amerika. Padahal polisi-polisinya lengkap dengan senjata-senjata mutakhir, tapi tetap gak aman. Ya, Hamajiyah, bahimiyah. Ya. Nah. Baik. Kehormatan rusak semua di sana. Ya. Karena itu tadi. Mereka tidak mengikat diri dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada kebebasan. Padahal mereka negara-negara besar, wa indahum aslihah, mereka memiliki senjata-senjata yang canggih. Bahkan mereka yang memproduksinya. Kemudian dijual ke negara-negara atau muslimin yang sedang konflik supaya semakin besar konflik itu. Dari situ mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya. Yang korban siapa? Kaum muslimin. Hadanallahu wa iyyahum. Naam. Aslihah. Wa innahum mudammiratun. Mereka memiliki alat-alat penghancur. Tank, pesawat, tempur, bahkan yang tidak terlihat. Apa? Hah? Di bawah laut. Kapal selam itu nggak terlihat, nggak bisa dideteksi. Kalau pesawat, antum bisa deteksi dengan radar. Kalau sudah di bawah laut, harus canggih lagi radarnya, sulit dideteksi. Ya, canggih, super canggih. Bukan hanya canggih, tapi super canggih. Dan tingkat ketepatan yang luar biasa. Sekali pencet rudal. Mencari, mengejar. Pesawat aja dikejar. Nah. Luar biasa. Lakin halatuhum halatun bahimiyatin. Akan tetapi keadaan mereka seperti keadaan hewan. Wal'iyadu billah. Nah, keadaan hewan bagaimana? Hukum rimba yang berlaku. Ya, bagaimana keadaan di hutan? Bagaimana keadaan di rimba? Keadaan hewan-hewan yang ada di hutan. Siapa yang kuat? Dia yang menang, dia yang berkuasa. Nah, rela mengorbankan sekian banyak jiwa, sekian banyak manusia. Tanpa berpikir. Adapun dalam Islam, ya sangat sangat dijaga jiwa itu. Bahkan disebutkan bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, faka'annama qatalan nas jami'an. Seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. itu dosa membunuh jiwa yang tidak bersalah dalam Islam. Sangat dijaga. Adapun mereka, mereka tidak peduli. Seberapa banyak pun orang yang mati, yang binasa, yang hancur, gak peduli. Walaupun ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Mau contoh? Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua. Siapa pelakunya? Mereka-mereka. Amerika. Rusia sebelumnya, Uni Soviet. Berapa banyak orang yang meninggal? Ya, Amerika dengan sekutunya, Uni Soviet dengan sekutunya. Al-Harbul Alamiyah Al-Ula, Wal-Harbul Alamiyah Al-Thaniyah, dan semoga tidak terjadi Al-Harbul Alamiyah Al-Thalithah. Perang Dunia Ketiga. Bahimiyah, nah, tidak peduli sebanyak apapun orang yang tewas. Ya, adapun Islam menjaga yang kehormatan jiwa itu. Barang siapa membunuh satu jiwa, maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Mengapa bisa terjadi hal yang demikian? Li'annahum baquna 'ala ma kanat 'alaihi al-jahiliyah. Karena mereka tetap berada di atas apa yang orang-orang jahiliyah dahulu berada di atasnya. Prinsip-prinsip jahiliyah masih ada pada mereka. Nah, qala wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisami wa ta'ati lahum. Dan Nabi memerintahkan agar mendengar dan taat kepada mereka. Wa amara bin nasihati lahum, dan memerintahkan agar menasihati penguasa. Ya, ini sangat penting ya. Di samping kita mendengar dan taat, jangan lupa kita punya kewajiban yang lain, yaitu menasihati para pemimpin dan penguasa. Ini kewajiban kita, menasihati mereka. Artinya kalau kita tidak melakukannya dalam keadaan kita sebenarnya punya kemampuan untuk menasihati, berarti kita berdosa karena meninggalkan kewajiban. Wa amara, perhatikan di sini ya. Ungkapan Syekh, wa amara, dan Nabi telah memerintahkan agar menasihati mereka. Tapi caranya sirran, secara rahasia, secara sembunyi. Bainahum wa bainan nasi, antara mereka penguasa dengan orang yang memberi nasihat. Nah, secara rahasia dan tersembunyi. Wa mal kalamu fihim, adapun membicarakan mereka. Wasabbuhum, dan mencela mereka. Wa ghtiyabuhum, dan menggibahi mereka, menggunjing mereka. Fahadha minal ghishy lahum, maka ini termasuk perbuatan mengkhianati mereka. Ghibah, dosa besar. Nah, dosa besar jika itu muslim biasa kita ghibahi. Apalagi jika orang-orang yang memiliki kedudukan, semisal umara, para pemimpin, wa al-ulama, dan para ulama, dosanya jauh lebih besar lagi. Dan itu kata Syekh di sini termasuk bentuk khianat kepada mereka. Li'annahum tau li'annahu yu'allibun nasa 'alaihi, karena dia, yakni yang membicarakan penguasa, mencela dan menggibah mereka, telah yu'allibun nas, yakni yuharribun nas. Ya. Nah, membakar manusia. Mempengaruhi mereka agar memberontak kepada penguasa. Wa yufrihu ahla syar, dan membuat orang-orang jelek bergembira dengan itu. Orang-orang yang menginginkan kejelekan. Wahana min al-khianati li ulati al-umur, dan ini termasuk bentuk pengkhianatan kepada penguasa. Amma du'a ulahum, lalu bagaimana nasihat yang benar? Yang pertama, mendoakan mereka. Wa adamu dzikri ma'aibihim, dan tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Fil majalis, di majelis-majelis. Fahuwa minan nasihati lahum, maka itu termasuk menasihati mereka. Wa man kana yuridu an yansaha al-imam, dan barang siapa yang ingin menasihati pemimpin atau penguasa, fa innahu yusilu nasihata ilaihi fi nafsihi, maka hendaknya dia menyampaikan nasihat itu kepadanya langsung, ilaihi fi nafsihi, langsung imam musyafatan, apakah dengan musyafah berbicara langsung, wa imma kitabatan, atau dengan menulis surat. Ya sekarang alhamdulillah medianya banyak, kalau bukan surat yang surat biasa, surat elektronik, surat elektronik, surat elektronik. Ya, punya nomornya di WA, punya akunnya ya di inbox, tapi jangan di kolom komentar. Kalau di kolom komentar, semua orang bisa baca. Itu bukan nasihat secara sembunyi. Iya kan? Kolom komentar. Semua orang yang tersambung, muttasil, istilahnya online, bisa membaca semua. Di seluruh dunia. Nah, itu bukan sirron lagi. Karena semua orang mengetahuinya. Ya. Jadi itu tadi, nomor pribadi atau inbox. Ya, alhamdulillah media banyak sekarang. Nah, kalau dulu hanya dengan surat, ya pakai pos, diantar lama baru nyampe. Ya. Zaman kita ke belakang lagi, pakai merpati lebih lama lagi. Dulu orang pakai merpati, belum tentu nyampe. Kalau merpatinya ada yang dor di tengah jalan, ya kan, ada yang tembak merpatinya, nggak nyampe suratnya, nasihatnya nggak nyampe. Tapi kewajibannya sudah dilaksanakan. Kalau sekarang sekali klik nyampe, yang penting online kan begitu. Nah, dilakukan. Ya, jika memang menginginkan kebaikan. Adapun orang yang sekarang yang teriak di mimbar-mimbar, bukan di hadapan penguasa, di hadapan jemaah, di hadapan rakyat, di hadapan masyarakat, itu bukan nasihat. Baik, ini langsung. Wa imma an yusiyalahu man yattasila bihi, atau dia mewasiatkan, ya, kepada penguasa, man yattasila bihi, man yattasilu bihi, orang yang berhubungan dengannya. Gak bisa langsung, maka melalui wakil-wakilnya misalkan, ya, ajudannya, atau orang-orang yang punya hubungan ke sana, punya akses ke sana. Wayuballighu, kenapa dinasab? Kenapa dinasab? Matuh kemana? Anyusya, asant, barakallahu fiik. Wa anyuballighahu, ya itu takdirul kalam, dan agar dia menyampaikannya an hadza asyai, wa yuballighahu an hadza asyai, dan menyampaikannya tentang perkara ini. Wa idza lam yatamakkan fa huwa ma'dzur, apabila dia tidak mampu menyampaikannya secara langsung ataukah menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki akses ke sana, maka dia ma'dzur. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang ma'dzur dengan media yang ada sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Kita mampu. Siapa yang tahu nomor telepon presiden? Ya kan? Siapa yang tahu akun medsosnya? Di inbox. Nah, kita masing-masing introspeksi diri, kita termasuk mazhur atau tidak? Baik, jika tidak mazhur, berarti apa? Belum melakukan perintah ini. Jika tidak melakukan perintah, artinya apa? Berdosa sampai dia melakukannya, sampai dia memberikan nasihat kepada penguasa. Kewajiban bagi kita untuk berikan nasihat, berikan masukan. Nah, itu yang disyariatkan. Sekarang yang tidak disyariatkan dan bertentangan dengan prinsip ahlus sunnah, amma annahu yajlisu fil majalis, adapun dia duduk di majlis-majlis, atau alal manabir, atau di atas mimbar-mimbar, atau amama asyritotin, atau di depan rekaman, ya kan? Dia merekam suaranya atau merekam visualnya atau videonya. Wa yasubbu walatal umur, dan di situ dia mencela penguasa, wa yu'ibu, dan menyebutkan aib-aib mereka, fahadza laisa minan nasihah, maka ini tidak termasuk nasihat. Wa innama huwa minal khiyanati lilwalatil umur, hanyalah sungguhnya itu termasuk khianat. Jadi lawan nasihat adalah khianat. Nah, wa nasihatu lahum, kembali disebutkan cara menasihati yang benar dan cakupannya, wa nasihati lahum tashmulu du'a'a lahum bis-shalah. Nasihati penguasa mencakup mendoakan untuk mereka kebaikan. Wa tashmulu satra uyubihim, dan juga mencakup menutup aib-aib mereka. Wa adama ifsyaiha 'ala nas, dan tidak menyebarkannya kepada manusia. Lo anna li da'watun mustajabah, sebagian salaf mengatakan seandainya aku memiliki doa yang aku tahu diterima, aku akan peruntukkan bagi penguasa. Mengapa? Karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk kaum muslimin. Jadi jangan bakhil ya, berdoa untuk penguasa, mendoakan mereka kebaikan. Wa kadzalika min nasihati lahum, demikian pula termasuk nasihat untuk mereka, al-qiyamu bil a'mal allati yakilunaha ila al-muwaffiqin, mengerjakan tugas-tugas yang mereka amanahkan kepada para pegawai. Nah, ini terkhusus para pegawai pemerintahan. Wa yahaduna biha ila al-wulati, dan mereka yang dan mereka menjaganya, menjaga ya tugas-tugas itu, amanah yang diberikan oleh penguasa itu. Fil qiyami biha, dengan menjalankannya dengan baik. Hadza min nasihati li ulatil umur, ini termasuk nasihat kepada penguasa. Nah, kemudian berikutnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah akan menjelaskan matan hadhil masail as-salat hiya allati jama'a bainaha fi masahanhu, dan seterusnya sampai pada ucapan penulis, walam yaqa khalalun fi dinin nas dunyahum illa bisabab al-ikhlal bi hadhihi sifat aw bi ba'dihha. Kata Syekh Shalih Fauzan, yaqulu Syekh rahimahullah, wa qad jama'a an-nabiyyu hadhil masail as-salat, Nabi telah mengumpulkan tiga permasalahan ini, yakni allati taqaddama dzikruha, yaitu yang telah lewat penyebutannya. Wahia, yaitu yang pertama, al-mas'alatul ula anna ahlal jahiliyah kanu ya'buduna al-awliya was-salihin, adalah orang-orang jahiliyah mereka dahulu menyembah para wali dan orang-orang saleh. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haulai syafa'una indallah, orang-orang ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini sudah lewat masalah yang pertama tentang tauhid dan syirik. Masalah itu tsaniya, masalah yang kedua, anna ahlal jahiliyah kanu mutafarribina fi dini wa dunyahu, bahwa orang-orang jahiliyah adalah mereka terpecah-pecah dalam urusan agama dan dunia mereka. Masalah itu tsalitsa, yang ketiga, ini semua sudah dilewat ya, annahum la yakhda'una li waliyil amr, ini sekarang yang kita baca ya malam ini, bahwa mereka tidak tunduk kepada penguasa. Wa yarawna dzalika dzillatan wa mahanatan, mereka memandang itu adalah dzillah wa mahana. Kenapa dzillah mansub? Kenapa dzillah mansub? Yarawna ru'ya apa di sini? Terus ru'ya apa di sini? Menasob berapa maf'ul? Ru'ya qalbiyah atau basariyah? Qalbiyah. Menasob dua maf'ul ya, maf'ul yang pertama dalika, maf'ul yang kedua dillah. Waw atimah mahana matuhka dillah ya, menasob dua maf'ul. Mereka menganggap itu. Ya, jadi boleh kita menerjemahkan menganggap. Menganggap karena dengan hatinya kan, bukan dengan matanya kan. Yarawna dzalik. Mereka menganggap tunduk kepada penguasa adalah kerendahan dan kehinaan. Hadhil masail tsalatsu. Tiga permasalahan ini jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi utiya jawami' al-kalim, yang telah diberikan jawami' al-kalim. Nabi diberikan jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim artinya apa? Beliau diberikan jawami' al-kalim, yaitu ucapan yang ringkas namun mengandung makna yang luas dan padat. Nah, itu jawami al-kalim. Wa faslul khitab dan faslul khitab maknanya sama, ya. Fi kalimatin wahidah, pada satu kalimat. Satu kalimat yang beliau ucapkan mengandung makna yang luas. Wa dzalika fi qoulihi, yaitu pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yardha lakum thalatha. Sungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga hal, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepadanya dan tidak menyerukan sesuatu dengannya. Wa ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah-pecah. Wa in awwa'an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati penguasa kalian. Al-ula, yang pertama, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a wa yadkhulu fi syirki ibadatul awliya was salihin. Nah, masuk dalam kategori syirik adalah beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Ini permasalahannya pertama. Atsaniya, an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Aksa makana alaihi ahlul jahiliyah. Kebalikan apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, min annahum kanu mutafarriqin, berupa mereka dahulu berselisih. Ya. Berpecah-pecah fi dinihi wa dunyahu, dalam urusan agama dan dunia mereka. Wa hablullahi wal Qur'an, dan makna hablullah dalam hadis, agar kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah, yakni Al-Qur'an. Bagaimana cara berpegang teguh dengan Al-Qur'an? Wa hisbi huwa an tatamassaku bih. Kalian berpegang teguh dengannya, fa ta'malu bima amarakum. Kalian beramal dengan apa yang kalian diperintahkan dengannya. Wa tajtanibu ma nahakum manhu, dan menjauhi apa yang kalian dilarang dengannya. Li'anna al-Qur'ana huwal manhaj ar-Rabbani, karena Al-Qur'an merupakan manhaj Allah. Manhaj ar-Rabbani, manhaj Rabb, manhaj Allah. Al-kafilu bimasalihil ibad, ya, yang menjamin maslahat-maslahat hamba fi dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama dan dunia mereka. Fattamassuku bihi rahmatun, maka berpegang teguh dengannya adalah rahmat. Wa adam tamassuku bihi azabun wa syaqa, dan tidak berpegang teguh dengannya adalah azab dan kesengsaraan. Nah, ats-tsalitsah, kemudian yang ketiga, an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kalian menasihati penguasa kalian. Wa hadza bi khilafi ma kana 'alaihi ahlul jahiliyah. Ini berbeda dengan keadaan ahlul jahiliyah, alladzina la yanqaduna li waliyil amr, yang tidak tunduk kepada penguasa. Hadza fihi al-amru bil inqiyadi li waliyil amr. Maka pada potongan hadis ini, ya, ada perintah agar tunduk kepada penguasa, wa munasahatihi wa ta'atihi. Menasihatinya dan taat kepadanya. Wa adamil khuruji 'alaihi, dan tidak memberontak kepadanya. Wa adamil kalami fihi, dan tidak membicarakannya amaman nas, di hadapan manusia. Wa dzikri uyubihi, dan menyebutkan aib-aibnya. Wa nasyri uyubihi bainan nas, dan menyebarkan aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya di tengah-tengah manusia. Ya, ini tadi sudah lewat, diulang lagi di sini. Li'anna hadza minal khiyanati li waliyil amr, karena ini termasuk bentuk khianat kepada penguasa. Laisa hadza minan nasiha, ini tidak termasuk nasihat. Wa in kana ba'dun nas yazum anna hadza nasihatun, walaupun sebagian manusia menyangka bahwa ini adalah nasihat. Nah, dari kalangan orang-orang yang biasa berorasi, yang biasa berdemo, demonya juga berjilid-jilid, ada jilid 1, jilid 2, atau jilid 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, menyangka ini nasihat. Hada laysa nasihatan. Ini tidak termasuk nasihat. Bukan nasihat. Wa innama huwa tasyirun wa syarr. Ini adalah tasyir. Ya, menyebarkan aib kejelekan, wa syarr dan kejelekan. Ya, ini tasyir. Tasyir dari kata syuhrah, ya. Membuat aib yang semestinya ditutup, disembunyikan, justru disebar-sebar. Wa ilqa'un lil adawati bainal waliy wa ra'iyah. Dan melemparkan permusuhan antara penguasa dan rakyat. Walaysa fihi maslahatun abadan. Tidak ada maslahat padanya selamanya. Bal huwa madaratun mahdhah. Bahkan itu adalah murni madarat. Tsumma bayyana rahimahullah. Kemudian penulis rahimahullah menjelaskan annal khalalal ladzi yaqau fi dinin nas. Bahwa kerusakan yang terjadi pada agama manusia wa dunyahum dan dunia mereka. Innama sababuhu. Hanyalah sesungguhnya sebabnya adalah al-ikhlalu bihadhi thalath. Kerusakan terhadap tiga hal ini. Awil ikhlalu bi ba'dihi atau kerusakan pada sebagiannya. Ya, jadi tidak dipersyaratkan harus terkumpul ketiga-tiganya. Satu saja dari tiga prinsip pokok ini rusak, maka agama seseorang akan menjadi rusak, demikian pula dunianya. Wa huwa syirku billah. Apa tiga hal itu? Yaitu kesyirikan kepada Allah. Ya, ini kerusakan yang pertama. Wa tafarruq, kerusakan yang kedua, perpecahan. Wal khuruju ala waliyil amri, dan memberontak kepada penguasa. Tiga kerusakan. Nah, salah satunya didapatkan maka membuat agama dan dunia seseorang menjadi rusak. Ya azabillah wa naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu subhanakallah.